pas koe lungo bien kae. Rano mesake aku si dewae. Ngepoti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku. Tersakiti sendiri di malam itu. Koe lungo pas aku sayang-sayange. Tanpa pamit koe ngatong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakan diriku. Bersanding dengan kekasih baru. Dati saksiku.